zaid seluruhnya. Lah emang masa datang kepalanya tuh? Maka seperti ini enggak boleh. Ja'a zaidun kulluhu enggak boleh karena zaid la yajza. Tidak bisa dibagi-bagi. Karena fungsinya tauhid kullu dan ajma' tadi kan menguatkan cakupannya. Sedangkan zaid sudah enggak mungkin difahami enggak tercakup. Sebagainya enggak tercakup, tangannya enggak ikut, enggak mungkin. Paham? Jadi zaidun enggak boleh dicakup pakai kullu karena sudah jelas syumulnya itu sudah kecakupannya itu sudah enggak perlu lagi butuh dikuatkan karena sudah enggak mungkin ada bagian tubuhnya yang ketinggalan. Paham? Jadi mufrad yang boleh ditaukid pakai kullu ini sendiri harus mufrad yang sekiranya ada dugaan terbagi. Karena fungsinya taukid itu kita harus resapi lagi. Fungsinya taukid itu untuk apa? Untuk menguatkan. Nah kalau enggak butuh dikuatkan, ngapain dikuatkan? Seperti ja'a zaidun. Enggak mungkin. Masalah syumulnya itu butuh dikuatkan lagi. Karena sudah enggak mungkin. Kecakupannya itu ada yang ketinggalan. Dari badannya. Enggak mungkin. Maka seperti ja'a zaidun enggak boleh ditaukid pakai kullu dan ajma'u karena dia enggak mungkin terbagi sesuatu mufrad yang bisa dipakai ditaukid dengan kullu dan ajma'u hanyalah mufrad yang bisa terbagi ayat jazza terbagi-bagi. Maka kita harus tahu setiap mufrad yang ditaukid pakai kullu dan ajma' ini adalah maknanya adalah terbagi, bisa dibagi-bagi. Baik itu terbagi dengan dirinya sendiri atau terbagi dengan amilnya. Seperti di sini ishtaraitul abda kullahu au ajma'ahu. Saya telah membeli seorang budak semuanya atau au ajma' sama semuanya. Di sini al abad secara zatnya enggak bisa dibagi. Budak enggak mungkin diambil kepalanya tok atau tangannya tok enggak bisa. Tapi ini bisa terbagi karena amilnya yaitu ishtaraitu. Berarti dipahami karena membeli budak itu bisa joinan, bisa patungan. Membeli budak itu bisa dibeli sebagiannya, sebagian dilunasi di hari yang lain bisa dicicil. Pembelian itu bisa dicicil. Itu. Karena itu budak itu bisa membeli dirinya sendiri dengan cara mukatabah, mencicil dirinya sendiri sedikit demi sedikit, boleh. Itu. Jadi secara zat, abdun, budak, ini enggak bisa dibagi. Tangannya stok, saya beli budak ini tangannya saja, enggak bisa. Tapi yang bisa dibagi itu amilnya, yaitu syiroknya, pembeliannya. Inilah yang bisa dibagi. Maka di sini abdun bisa ditaukid pakai kul, karena syirokul abd, pembelian seorang budak ini bisa dibagi, bah. Bisa dibagi-bagi, ada yang membeli cuma sebagian, ada yang patungan berdua. Ada yang patungan bertiga dan yang selanjutnya. Tadi penjelasan-penjelasan tadi tolong difahami betul. Karena itu kunci jawaban logisnya supaya kita faham. Ini fungsinya untuk mentaukid apa, fungsinya untuk menguatkan apa. Kenapa kok enggak bisa, kenapa itu semua. Saya berusaha untuk menjelaskan dengan penjelasan yang logis. Yaitu ditanya kenapa, kenapa itu loh. Itu namanya penjelasan logis. Biar mudeng, biar kita itu ngeh. Bukan hanya cuma ngafal. Bukan hanya cuma didoktrin. Kalau belajar cuma didoktrin, gak awet. Tapi kalau difahami, sampai benar-benar ngeh, sampai benar-benar paham, ini insya Allah awet. Jadi kenapa tadi, ja'a zaidun kulluhu kok gak bisa? Karena zaid itu gak mungkin dibagi. Tapi kalau ishtaraitul abda kok bisa? Karena pembelian seorang budak itu bisa dibagi. Qala mithalul mufrad qauluka ishtaraitul abda kullahu au ajma'u. Saya membeli seorang budak semuanya atau ajma'ahu atau sama semuanya. Seperti wa yakunad dinu kulluhu lillah wa qatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakunad dinu kulluhu lillah. Agama, karena agama ini bisa dibagi-bagi. Agama seseorang bisa maksimal diseluruhkan. Seluruh agama itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan perangilah orang-orang kafir. Hatta la takuna fitnah supaya tidak ada lagi kesyirikan di muka bumi. Wa yakunad din dan supaya agama ini seluruhnya adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu maknanya. Wastaraitul hadiqata kullaha au ajma'aha, dan saya membeli sebuah kebun semuanya atau semuanya ajma'aha juga sama. Karena kebun ini bisa dibagi-bagi, beli kebun satu petak atau satu bagian satu kapling dan yang semisalnya. Pokoknya mufrad yang ditaukid dengan taukidus syumul harus mufrad yang bisa dibagi. Itu aja. Kenapa? Kalau enggak bisa dibagi, ngapain ditakid pakai takid syumul? Ngapain ditaukid pakai taukid syumul, wong dia enggak bisa dibagi. Enggak ada gunanya mentaukid sesuatu yang enggak bisa terbagi. Adapun sesuatu yang enggak bisa dibagi secara dohir, maka ditakwil seperti kamu milikku seluruhnya. Kan terkadang seorang ada yang dimiliki budak, dimiliki sebagiannya saja, itu maka ditakwil, pasti ditakwil. Fakullu tauqidun lil abad, maka kullu adalah tauqid bagi abad. Wa tauqidul mansub mansubun mithluhu, tauqid bagi mansub mansub semisalnya. Wa kullun mudhafun wal ha'u ala idatu alal abad mudhafun ilaih wa mithluhu ma ba'da, ini sama i'rabnya sama. Kalau misal jama', nah, kalau jama' sudah jelas dia bisa ditakid pakai kul, karena jama' itu kan banyak. Sudah jelas, dia itu butuh taukid, butuh penguat dari sisi syumul. Dari sisi cakupannya. Qaulu kaja'ar rijalu kulluhum aw ajma'un, telah datang laki-laki itu, para laki-laki semuanya. Kalau ini sudah jelas. Wa ja'atil hunudu kulluhunna aw juma'un. Atau aw juma'u. Karena ini mamnu minas sharf. Telah datang para hindun seluruhnya mereka semuanya atau jumak. Jumak ini adalah untuk jamak mu'annas, itu pakai jumak ukhor lafadznya itu. Kalau untuk mu'annas satu jam'a. Fakullun tauqidun lirrijal wa tauqidul marfu marfu'un mithluhu wa kullun mudhaf wal ha'u al-aidatu 'ala ar-rijal mudhafun ilaih wa mithlu ma ba'da. Illa anna domir, ini perlu dikasih garis. Illa anna domiro al-aida alal mu'akad fi ajma'un wa jumak muqaddar. Tadi kan ada syarat dalam halaman 169 bahwasanya taukid pakai ajma', taukid maknawi pakai ajma', ini harus bersambung dengan domir kan? Ini kok enggak pakai domir? Jumak atau ajma'un, ajma'in. Kok enggak pakai domir? Ini semua domirnya adalah muqaddar. Wal aslu ajma'uhum wa jami'uhun. Seperti ja'atil hunudu kulluhunna ajma'un atau jami'uhun. Ditakdirkan. Pokoknya kalau enggak ada domirnya ditakdirkan. Qala wal aktaru an yu'akkadu bi ajma'a ba'da kul. Kaqauli ta'ala, dan yang paling banyak adalah dikuatkan dengan ajma' ini kalau setelah kul dicampur, digabung. Kaqauli ta'ala fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un, maka bersujudlah para malaikat seluruhnya mereka semuanya. Seluruhnya semuanya. Dan nanti ada bedanya lagi antara kul dengan ajma'. Kalau ajma' itu untuk cakupan luasnya, kalau kullu itu untuk cakupan afrod. Tapi udah enggak perlu disebut di sini. Bedanya kul dengan ajma, kalau ajma itu adalah untuk mencakup semuanya atau enggak semuanya. Kalau kul ini untuk mencakup sampai ke afrod masing-masing setiap mereka gitu. Setiap dari mereka semuanya. Qala fa kulluhum tauqidun awwal lil malaika, kulluhum di sini adalah taukid bagi malaika. Wa ajmaun taukidun tsanin, ajmaun adalah taukid untuk malaikah, bukan taukid untuk kulluhum. Ini jadi boleh pakai digabung antara ajma'un dan kulluhum, tapi didahulukan kul. Wa min ghairil akthar an yu'akkad biha biduni kul, dan yang selain kata yang sedikit atau selain yang banyak atau penggunaan yang termasuk penggunaan yang sedikit adalah ditaukid pakai kul saja. Pakai ajma' saja, enggak usah pakai kul. Ini sedikit. Kalau yang paling sering pakai kul sama pakai ajma'. Tapi yang enggak sering, yang sedikit, gambaran yang sedikit adalah cuma pakai ajma' saja, enggak pakai kul. Kaqauli ta'ala, walau sya'ala hadakum ajma'in. Seandainya Allah berkehendak, maka Allah akan memberi hidayah kalian seluruhnya. Enggak pakai kul di sini, pakai ajma' saja. Ini hidayah apa kalau di sini? Hidayah apa ini? Seandainya Allah mau, Allah akan seandainya Allah menghendaki, Allah akan memberi kalian semuanya hidayah. Hidayah apa ini? Hidayah taufik. Kenapa enggak hidayatul irsyad? Kenapa enggak dikatakan hidayatul irsyad? Sudah sering saya sebutkan. Kenapa? Harus bisa jawab dong. Kenapa? Karena hidayatul irsyad semua orang dah dapat, enggak perlu kehendak dari Allah. Maksudnya enggak perlu syarat dikehendaki apa enggak dikehendaki, semua orang dapat hidayatul irsyad itu. Diingat itu faedah itu. Kenapa semua yang digantungkan dengan kehendak Allah itu pasti hidayatul taufik? Karena hidayatul irsyad semua sudah dikehendaki untuk mendapatkannya secara ijmal. Dan Allah menghendaki semua hambanya mendapatkan penjelasan. Karena itu diutus Rasul. Fa'ajma'in taukidun lil maf'ul bihi wa huwal kaf. Maka ajma'in adalah taukid untuk maf'ul bih, yaitu kaf, kum. Itu. Qala wa idza urida taqwiyatut taukidi ji'a ba'da ajma'a bitawabihi. Kalau ingin menguatkan taukid, ingat, bukan menguatkan taukid itu maksudnya taukid di taukid, bukan. Tapi supaya ingin menguat lebih kuat lagi taukidnya didobel. Didatangkan lagi dengan ekor-ekornya ajma, yaitu akta abso abta itu. Bada ajma bitawabi, yaitu dengan tawabinya ajma, wa ya akta wa abso wa akta nahu ja'al qaum kullum ajmaun aktaun absoun abtaun. Fakulum taukidun awal lil qaum wa ajmaun taukidun tsanin wa aktaun taukidun tsalits sampai taukid yang ketiga, wa absaun taukid rabi wa abtaun taukidul khamis sampai 5 taukid. Semuanya ini mentaukid muakkad, bukan mentaukid taukid, ya. Qala wa akta ma'khudun min takatil jilad idza tsama'a. Akta itu diambil dari kata-kata takatul jilad. Terkumpulnya kulit. Jika terkumpul, yaitu maksudnya ijtama'a, terkumpul. Sama maknanya dengan ajma'. Makanya dia termasuk ekornya atau yang semakna dengan ajma, karena akta itu maknanya juga sama, terkumpul semuanya. Wa abso bi sadil muhmalah, bukan pakai dot, sad mutma muhmalah, abso bukan abdo. Mahudun minal baso wa huwal arok, jangan irek. Arok artinya keringat, kalau irek artinya urat. Wa huwal arok al mujtami, yaitu keringat yang terkumpul. Fayakunu bi makna ajma'a fi dalalati alal jam'iyah, sama abso juga. Berarti artinya juga sama ngumpul. Sama seperti ajma' dalam pendalilannya, dalam penunjukannya pengumpulan. Sama artinya. Wa abda' ma'khudun minal bata', abda' juga sama diambil dari bata', bisukun ta' wa huwa tulul unuq, yaitu panjangnya leher. Kenapa? Wal qawmu idza kanu mujtami'in tola unukum, karena kalau orang itu sedang berkumpul maka lehernya memanjang. Kalau enggak percaya, lihat kalau sedang orang berkerumun. Gola saling, ya kan? Ke atas gini semua kan? Pada lihat kan? Lehernya ditarik, tarik masing-masing kan? Wallahu a'lam, ini apa benar apa enggak? Maksudnya karena seperti itu, pokoknya orang ahli nahwu itu bisa saja kalau tanya apa saja pasti jawab. Mbok kita menboka. Tapi seperti itu yang disebutkan dalam syarahnya Al Hasan Al Kafrawi itu juga. Walqaum idza kanu mujtami'in, orang itu kalau sedang berkumpul lehernya akan memanjang. Rebutan lihat. Wa huwa kinayatun anil ijtima' fa yakunu aidan bi ma'na ajma', maka abta ini juga maknanya sama, ngumpul, karena orang kalau ngumpul itu jadi abta, lahirnya jadi manjang. Wa sumiyat hadhi salah satu bitawa bi ajma', tiga ini dikatakan sebagai pengikut ajma' li'annahu la yu'akkadu biha illa ba'da, karena dia enggak boleh dipakai menjadi taukid kecuali setelah ajma'. Karena itu semua adalah bolo-bolonya. Qala tambiyun qaddamal musannifu abta'a ala absa'a, musannif mendahulukan abta daripada absa', was-shawabu al-aks, dan yang benar adalah urutannya dibalik, yaitu absa' dulu baru abta', sebagaimana dalam syarah di atas. Ajma'un, akta'un, absa'un, abta'un. Abta' itu yang paling terakhir. Kalau musannif mendahulukan abta' daripada absa', yang benar abta' itu yang paling terakhir. Kama ra'aita fi syarah, sebagaimana kau lihat dalam syarah. Tadi mau tak selesaikan hukum tauhid ini, tapi qadarullah tak selesai. Tidak apa-apa, ini masalah hukum tauhid ini gampang, pokoknya ngikut. Tapi sampai sini dulu, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.